hamdalah azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubil absar afdalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al akhyar wa 'ala alihi al athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memudahkan kita melanjutkan majlis Nukhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-athar, yang di majlis yang keempat ini. Pada bahasan yang lalu, ya, kita melanjutkan bahasan tentang ziyadah, ya, di mana Al-Hafidh beliau mengatakan ketika tentang ziyadatul rawi, wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa' munafiyatan liman huwa awthaqu minhu. Bahwa ketika ada dua riwayat, lalu ada rawi yang lain yang dia meriwayatkan dengan ziyadah, ya, dengan tambahan, maka itu tafsil, ya, tafsil sebagaimana sudah kita sebutkan yang lalu, dan dia maqbulatun, bisa diterima, tapi dengan catatan, dengan syarat, ya. Apa syaratnya? Malam taqa' munafiatan liman huwa awthaqu. Selama dia tidak bertolak belakang, kontradiksi dengan riwayat rawi yang lebih thiqah. Ya, dengan riwayat yang rawi yang lebih thiqah. Yakni perselisihan dua riwayat tersebut selama dia tidak kontradiksi. Maka bagaimana kalau ternyata kontradiksi? Nah, inilah yang kemudian dibahas lebih lanjut oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata fi nukhbatihi, fa in khulifa bi arjaha farajihul mahfudhu wa muqabiluhu syadzu. Jika ternyata dua riwayat, ya, riwayat yang salah satu riwayat dia diselisihi, ya, dia diselisihi bi arjaha, dengan riwayat yang lain yang lebih rajih, ya, ada dua riwayat dan ada mukhalafah, ya, dan ada mukhalafah. Yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah. Ya, yang satu lebih kuat, yang satu riwayatnya lebih lemah. Farrajihul mahfudh. Maka riwayat yang lebih rajih, yang lebih kuat, itu disebut al-mahfudh. Ya, itu disebut, ya, al-mahfudh. Hadis yang mahfudh. Wa muqabiluhu, sedangkan lawannya, yakni yang tadi, yang lawannya, yang dia lebih lemah. Ya, dua riwayat tadi, yang lebih kuat dikatakan sebagai mahfudz, yang lebih lemah itu dikatakan sebagai syadz, ya, dikatakan sebagai syadz. Yang ini kemudian dicontohkan sendiri oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dalam Nuzhatun Nazar. Beliau mencontohkan hadis, ya, anna rajulan tufiya fi ahdi Rasulullah SAW wa lam ya'da warithan illa maulan huwa a'taqahu. Bahwa ada seseorang yang wafat di zaman Nabi SAW dan dia tidaklah meninggalkan ahli waris kecuali bekas budaknya. Hadis ini diriwayatkan dengan dua jalan. Bagannya ada, Mas Manto? Ini diriwayatkan dengan, ya, dua jalan. Yang pertama disebutkan oleh Al-Hafidh, ya, rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i ibn Majah min tariqi Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Ausajah an Ibn Abbas, ya, bahwasanya diriwayatkannya dengan menyebutkan Ibnu Abbas, ya, jadi sanadnya Ibnu Abbas, kemudian Ausajah, kemudian Amr bin Dinar, ya, kemudian Amr bin Dinar, ya, kemudian Ibnu Uyainah, kemudian Ibnu Uyainah, ya, diriwayatkan secara, ya, mausul atau secara musnad, ya, secara musnad dengan menyebutkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Ausajah, Amr bin Dinar, Ibnu Uyainah. Wa taba'a Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Jurayj. Ya, dari Amr bin Dinar, ya, ternyata Ibnu Uyainah dimutaba'ah oleh Ibnu Jurayj. Yakni Ibnu Jurayj sama-sama meriwayatkan dengan Ibnu Uyainah, meriwayatkan dari Amr bin Dinar, Amr bin Dinar ke atas dari Ausajah dari Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas, dari, ya, yang itu hikayat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu riwayat. Ya, ini salah satu riwayat menyebutkan secara mausul, menyebutkan Ibnu Abbas. Riwayat yang lain kata Al-Hafidz, wa khalafahum Hammad ibn Zaidin. Farawahu an Amr bin Dinar an Ausajah wa lam yadhkur Ibnu Abbas. Hammad bin Zaid rawi yang thiqah. Hammad bin Zaid juga meriwayatkan hadis itu dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar dari Ausajah, tapi secara mursal tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Ausajah tabi'in. Dari Ausajah langsung menyebutkan kisah bahwasanya ada orang di zaman Nabi SAW ya mewarisi seperti ini. Tidak disebut Ibnu Abbas. Paham ini perbedaannya? Jalan yang pertama dengan menyebutkan Ibnu Abbas, yang jalan kedua tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Ya, yakni meriwayatkan secara mursal. Mursal, apa itu mursal? Hah? Tidak menyebutkan sahabat, ya. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Ya. Mursal yakni riwayat tabi'in yang sahabatnya gugur. Walaupun itu dikritisi dan sudah kita bahas di Baiquniyah. Sehingga apa? Ini dua riwayat yang saling berbeda. Dari jalan Ibnu Uyainah menyebutkan Ibnu Abbas. Dari Ausajah Ibnu Abbas nabi. Dari jalan Hammad bin Zaid tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Langsung Ausajah langsung kisah di zaman nabi secara mursal. Sedangkan riwayat Ibnu Uyainah dikuatkan dari riwayat Ibnu Jurayj. Paham ini? Sehingga mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat mana? Tentu saja yang ada mutaba'ah, ya. Tentu saja yang ada mutaba'ah, yakni riwayat Ibnu Uyainah dengan riwayat Ibnu Jurayj itu lebih kuat daripada riwayat Hammad bin Zaid bersendirian. Ya, oleh karena itu riwayat ini dihukumi oleh Imam Abu Hatim wal mahfuz hadithu Ibni Uyainah. Yang mahfuz adalah hadith Ibnu Uyainah, yakni dari jalur Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, dari Ibnu Abbas. Ada sebut Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ada mutaba'ahnya. Ya, ada mutaba'ah dari riwayat Ibnu Jurayj. Sedangkan Hammad bin Zaid bagaimana? Hammad bin Zaid, maka dia riwayatnya dihukumi sebagai hadith yang syadz, ya. Dihukumi sebagai hadith yang syadz. Ya, oleh karena itu Al-Hafidh beliau memberikan simpulan hadis syadz ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu, bahwa rawi yang maqbul, rawi yang Hammad bin Zaid, rawi yang maqbul bahkan fiqh, ya, rawi yang fiqh menyelisihi periwayatan yang lebih rajih. Apakah lebih rajihnya rawinya lebih fiqh au bikathratil adad, atau menyelisihi jumlah fiqh yang lebih banyak, ya, menyelisihi periwayatan thiqah yang lebih banyak. Maka riwayat yang menyelisih, yang lebih lemah disebut apa? Syadz. Sedangkan riwayat yang menyelisih, yang lebih kuat disebut mahfudz. Ya, dia disebut sebagai mahfudz. Apakah dia lebih kuatnya dari sisi rawinya lebih thiqah au bikathratil adad, atau rawi thiqah yang meriwayatkannya itu lebih banyak. Ya, rawi thiqah yang meriwayatkannya itu lebih banyak. Ya, ini tentang ya hadis mahfuz dengan hadis syadz. Kemudian Al-Hafidh melanjutkan wa ma'ad-dha'fi, yakni al-mukhalafah ma'ad-dha'fi. Ada dua riwayat yang saling berselisihan, berbeda. Wa ma'ad-dha'fi, bersamaan dengan itu rawinya dhaif, ya. Bersamaan dengan itu ada rawi yang dhaif. Bersamaan dengan itu ada rawi yang dhaif. Ada rawi yang dhaif yang meriwayatkan lantas dia menyelisihi periwayatan rawi yang lebih thiqah. Ya, periwayatan yang rawi yang lebih thiqah. Farrajihu, maka riwayat yang lebih kuat itu disebut ma'ruf, ya. Riwayat yang lebih kuat yang menyelisihi rawi dhaif, yang menyelisihi rawi dhaif itu disebut sebagai ma'ruf. Wa muqabiluhul munkar. Sedangkan lawannya itu adalah munkar. Yani rawi dhaif ini yang dia menyelisihi periwayatan, ya, rawi yang lebih thiqah atau jumlah thiqat yang lebih banyak itu disebut sebagai apa? Sebagai munkar. Ya, rawi dhaifnya, riwayat dhaifnya itu disebut sebagai munkar. Ya, Al-Hafidz di Nuzhatun Nazar beliau membawakan contoh Contoh apa? Contoh ya, periwayatan Hubaib bin Habib. Ada enggak Mas Manto? Agak ini. Kasih waktu tadi. Iya. Riwayat Hubaib bin Habib. Hubaib bin Habib, dia saudara dari Hamzah Az-Zayyad. Hamzah Az-Zayyad rawi thiqah. Tapi saudaranya ini tidak thiqah. Ya, Hamzah Az-Zayyad Al-Muqri, ahli qiraat, juga ahli hadis. Ya, dia rawi yang thiqah, tapi saudaranya Hubaib bin Habib itu bukan rawi yang thiqah. Hubaib bin Habib meriwayatkan dari Abu Ishaq, ya. Oh, alam zahirnya Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya, meriwayatkan dari Abu Ishaq. Abu Ishaq dari Al-Aizar bin Hurayth. Al-Aizar dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajja al-baita wa shoma wa qara ad-dhaifa dakhala al-jannah. Barang siapa menegakkan salat, menunaikan zakat dan haji, kemudian puasa, ya, dan menjamu tamu, maka dia akan masuk surga. Ya. Ini periwayatan dari jalur Hubaib bin Habib. Hubaib bin Habib. Dia meriwayatkannya tadi dari Abu Ishaq, dari Aizar, dari Ibnu Abbas. Paham ya? Maka ini diselisihi, bahkan diselisihi oleh para perawi thiqat yang lain. Sebagaimana kata Al-Imam Abu Hatim, huwa munkaru li'anna ghairahu minas thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan. Ya, riwayat dari jalur Hubaib bin Habib ini riwayatnya munkar. Kenapa? Karena dia menyelisihi para perawi yang thiqat. Para perawi yang thiqat yang juga meriwayatkan dari Abu Ishaq, ya, sama perawi thiqatnya meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Al-Aizar, ya, dari Al-Aizar secara mauquf sampai Ibnu Abbas tidak menyebutkan nabi, tapi dari qaulnya siapa? Ibnu Abbas. Paham ini perbedaannya? Dari riwayat Hubaib bin Habib, hadisnya diriwayatkan secara marfu' sampai Nabi SAW. Nabi SAW yang bersabda. Dari jalur para perawi thiqat, dari Abu Ishaq, dari Aizar, itu dari perkataan Ibnu Abbas. Ya. Dari perkataan Ibnu Abbas secara mauquf. Mauquf itu apa? Fitra? Mauquf. Bukan dari Nabi, dari siapa? Dari sahabat. Mauquf wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Yang disandarkan kepada sahabat. Jadi riwayat thiqat, ya, lafaz matan hadisnya itu dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas secara mauquf. Dari Hubaib riwayatnya dari siapa? Dari Nabi, ya. Yang bersabda adalah Nabi. Paham nih perbedaannya? Perbedaan riwayatnya, ya, maka riwayat dari Hubaib ini disebut munkar. Kenapa? Karena sudahlah dia rawi yang dhaif menyelisihi periwayatan jama'atun minas thiqat. Ya, dia menyelisihi riwayat jama'ah minas thiqat. Sedangkan riwayat jama'ah minas thiqat itu dihukumi sebagai apa? Ma'ruf, ya, ma'ruf. Ya, kalau rawi yang dhaif menyelisihi riwayat yang thiqat, munkar. Rawi yang riwayat yang lebih kuatnya disebut sebagai ma'ruf. Paham ya? Ya, maka di sini antara mahfuz dengan syadz, ma'ruf dengan munkar, dia ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Kira-kira persamaannya apa? Wujudul mukhalafah. Ada perbedaan riwayat. Ada perbedaan riwayat yang itu berbeda level kesikohan. Yang satu lebih kuat, satu lebih lemah. Itu kesamaannya. Ya, itu kesamaannya wujudul mukhalafah. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Iftirakan anna syadz rawihi thiqatun. Kalau syadz, rawinya aslinya thiqah. Ya, rawinya aslinya thiqah. Tadi riwayat Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid rawi yang thiqah. Ya, Hammad bin Zaid itu rawi yang thiqah. Bahkan min rijali Bukhari wa Muslim, termasuk rawi Bukhari dan Muslim, dia rawi yang thiqah. Tapi menyelisihi riwayat jamaah thiqat yang lebih banyak tadi, riwayat Ibnu Uyainah dan riwayat Ibnu Jurayj. Sedangkan rawi yang munkar, rawinya adalah dhaif. Ya. Sudahlah dhaif, dia menyelisihi periwayatan jama'at minathiqat. Sebagaimana tadi Hubayib bin Habib menyelisihi riwayat jama'ah minathiqat. Hubayib meriwayatkan secara marfu sampai Nabi, sedangkan jama'ah minathiqat meriwayatkannya secara mauquf sampai Ibnu Abbas. Paham ya sampai sini? Ya, ini bahasan tentang syadz dan mahfuz dengan hadis ma'ruf dan munkar. Ya, yang empat jenis tersebut ada persamaan tapi juga ada perbedaannya. Persamaannya sama-sama ada mukhalafah. Ya. Syadz, paham ya? Kemudian Al-Hafidz mengatakan wal fardun nisbi in wafaqahu fahuwa al-mutabi'. Riwayat fardun nisbi. Ya, ini mundur ke belakang. Ya, hadis fard dahulu kita sudah belajar ada dua jenis. Ada al-fardul mutlak, ya. Imma an yakuna fi asli sanadi aw la, kata Al-Hafidz. Kalau tafarrudnya di aslu sanad, yakni di tabaqah sahabatnya, itu fardul mutlak. Kalau tafarrudnya fi athna'i sanad, ya, tafarrudnya bersendiriannya di tengah sanad. Di tengah sanad, tabaqah bawahnya, bahkan tabaqah bawahnya lagi sampai para imam penulis kitab hadis, itu al-fardu an-nisbi. Paham ya? Ini bahasa lanjutan dari fardun nisbi. Bahwa kalau ada hadis fardun nisbi yang bersendirian dalam meriwayatkannya, yang itu di tengah sanad in wafaqahu ghairuhu. Dikiranya tadinya tafarrud. Nanti ada contohnya. Dikiranya tadinya rawi tersebut tafarrud bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut atau dari syekh tersebut. Dikiranya tadinya sendirian. Ternyata wafaqahu ghairuhu. Ternyata ada rawi yang lain yang juga ya sama-sama meriwayatkan hadis tersebut. Ini namanya dimutaba'ah. Sama-sama meriwayatkan dimutaba'ah. Kemudian nanti ada mutaba'ah qasirah, mutaba'ah tamah. Tapi saya tidak mau bagi dulu. Anggap saja pakai mutaba'ah tamah dulu. Ya. Kemudian ada riwayat yang lain yang meriwayatkan riwayat yang sama dari sahabat yang sama. Dari sahabat yang sama. Ini titiknya penting nih. Ya, riwayatnya dari sahabat yang sama. Paham? Fahuwal mutabi', maka yang seperti itu disebut mutabi'. Ya, yang seperti itu disebut mutabi'. Contohnya apa? Contohnya ya riwayat Imam Syafi'i dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Ya, riwayatnya seperti itu. Malik ada enggak di Nuzhah? Di Nuzhah ada? Masa enggak ada? Ya pasti adalah di Nusa. Oh syarahnya lagi. Oh syarah, kalau syarah yang lain ya saya tidak tahu. Tapi ini saya ambil dari contoh di Nusa saja. Karena Al-Hafidh. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Ya, hadis apa? Asyhadu tis'un wa tis'un fala tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta tarawuhu fa in ghumma 'alaikum faqmilul 'iddata 30. Perhatiannya di lafaz terakhir. Fa'in gumma alaihum fa'akmilul iddata 30. Kalau mendung, maka sempurnakan hitungannya 30 hari. Itu dari riwayat siapa? Imam Syafi'i. Ya, itu dari riwayat Imam Syafi'i. Tadinya dikira Imam Syafi'i tafarrud di sini. Bersendirian dengan meriwayatkan hadis ini dengan lafaz tersebut. Meriwayatkan dari Imam Malik dengan lafaz. Ya fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Kenapa? Karena ashabu Malikin meriwayatkannya dengan lafaz fa in gumma alaikum faqduru lahu. Jadi ada dua lafaz. Lafaz dari jalur Imam Syafi'i meriwayatkan fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau mendung sempurnakan 30 hari. Ashab Malik yang lain kan sama murid Imam Malik kan banyak kan? Banyak, di antara murid Imam Malik Imam Syafi'i, di antara murid Imam Malik Abdullah bin Yusuf At-Tinisi, di antara murid Imam Malik Muhammad bin Yusuf, di antara muridnya ya Al-Qa'nabi, di antara muridnya Qutaibah bin Sa'id. Ya banyak muridnya Imam Malik, banyak ribuan. Ya. Tapi ashab Imam Malik yang lain selain Imam Syafi'i meriwayatkan dengan lafaz fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Paham? Faqduru lahu. Dengan lafaz faqduru lahu. Paham ini bedanya? Apakah ini berbeda? Beda tidak? beda. Bahkan secara makna ada kemungkinan beda. Kalau riwayat Imam Syafi'i, jelas sempurnakan harinya jadi 30. Paham bulan Syaban? Sempurnakan harinya jadi 30. Kalau riwayat ashab Imam Maliki yang lain, faqdurulahu, itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan sempurnakan 30, mungkin juga maknanya kurang. Kurangi Syaban jadi 29 saja. Kurangi Syaban jadi 29 saja. Sebagaimana dalam firman Allah, وَمَنْقُدِرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهِ. Barang siapa yang disempitkan, dikurangi rezekinya, maka infak sesuai, yakni nafkah, nafkah istri, sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana di dalil yang lain. Apa di ayat yang ini? Wa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Wa qadara 'alaihi rizquhu, yakni Allah sempitkan rizkinya. Paham ini? Jadi qadara itu bisa bermakna kurangi, bisa bermakna tambahi. Ada dua kemungkinan. Ashab Imam Malik meriwayatkannya dengan lafaz faqduru lahu. Dikiranya tadinya Imam Syafi'i tafarrud dengan meriwayatkan fa'akbirul iddata 30. Paham ya perbedaannya? Ternyata Imam Malik tidak bersendirian. Kata Al-Hafidh, wajadna li Syafi'i mutabi'an wa huwa Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi. Akhrajahu al-Bukhari anhu an Malikin. Ternyata Imam Syafi'i meriwayatkan dengan lafaz fa'akbirul iddata 30 tidak bersendirian. Tapi dia, yakni Imam Qa'nabi, juga meriwayatkan dengan lafaz yang sama dari Imam Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Meriwayatkan dengan lafaz fa'akmilul iddata 30. Paham ya? Ya. Yakni apa? Tadinya dikiranya Imam Malik, Imam Syafi'i sendirian meriwayatkan dengan lafaz fa'akmilul iddata 30, ternyata ada riwayat yang lain, mutaba'ah yang lain dari riwayat Imam Qa'nabi, Muhammad bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Ya, juga meriwayatkan dengan lafaz yang sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Ini disebut mutaba'ah, ya, dan jenisnya mutaba'ah tamah. Mutaba'ah tamah. Paham ya? Ya, ini mutaba'ah. Mutaba'ah disyaratkan bahwa dia riwayatnya adalah dari jalur sahabat yang sama, ya. Diriwayatkan dari jalur sahabat yang sama. Itu disebut mutaba'ah. Sebenarnya ada mutaba'ah qasirah, tapi ini saya lewat saja, khawatir terlalu menyulitkan. Nanti kalau kita ngajinya nuzhatun nazar baru kita bahas. Kemudian Al-Hafidz menyebutkan, itu tadi kalau riwayat samanya dari tengah sanad dan sahabatnya sama. Paham? Sahabatnya sama, itu disebut riwayatnya mutabi' atau mutaba'ah. Mutaba'ah ketika disebutnya secara masdar. Wa in wujida matnun yushbihuhu fa huwa syahid. Yani kalau ada matan lain yushbihuhu yang mirip, isi hadisnya mirip, tapi dia bukan hadis yang sama. Kenapa? Ini dari jalur sahabat yang berbeda. Matan di situ maksud jalur sahabat yang berbeda, matannya tapi mirip. Isinya, makna hadisnya mirip. Paham ini? Dia jalur matan yang lain yang mirip yushbihuhu, tapi dia dari jalur sahabat yang berbeda, fahuwa syahid. Maka riwayat yang mirip itu disebut sebagai syahid. Ya. Riwayat yang mirip tersebut disebut sebagai syahid. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafidz, wa in wujida matnun yurwa min haditsin sahabiyyin akhar yushbihuhu fil lafzi wal ma'na aw fil ma'na faqat fahuwa syahid. Kalau ada matan, yakni dari sahabat yang lain. Kalau dari sahabat yang sama, itu mah namanya mutaba'ah. Kalau dari sahabat yang lain, itu disebut sebagai syahid. Ya. Disebut sebagai syahid. Ya. Sehingga apa? Di sini ada kemiripan antara mutaba'ah dengan syahid. Ya. Miripnya apa? Miripnya apa? Kemiripannya? Kira-kira apa coba? penguat dari jalur lain. Kesamaannya itu. Yani apa? Dia menguatkan hadis, menguatkan suatu riwayat dari jalur lain. Bedanya apa? Kalau mutaba'ah, jalur lainnya sahabatnya masih sama. Kalau syahid, jalur lainnya sahabatnya berbeda, ya. Dia ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Ya. Ya. Maka ini bahasan tentang syahid dan mutaba'ah. Kemudian Al-Hafiz mengatakan wa tatabba'u turuqu lidzalika huwa li'tibar. Dan mencari-cari turuq, mencari mengumpulkan turuq ai turuqul hadis, meriwayatkan tariqul hadisil wahid, tariqul hadisil tsani, meriwayatkan jalur sanad yang satu, jalur sanad yang lain di kitab-kitab yang lain, minal jawami'i wal masanid wal ajza, dari kitab-kitab jami'. Apa saja kitab jami', coba contoh kitab jami'. Jami' At-Tirmidzi, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. At-Tirmidzi, afan, tadi sebelum Jami' As-Sahih Al-Musnad Bukhari, dan juga di antara jami' adalah At-Tirmidzi juga. Sahih Muslim itu pun jami'. Wal Masanid, di antara musnad apa? Kita musnad. Musnad Imam Ahmad, musnad apa lagi? Hah? Ad-Darimi. Ada yang mengatakan sebagai musnad, ada yang mengatakan sunan. Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, ya, Musnad Abdu bin Humaid dan lain-lain. Al-Ajza, contoh ajza apa? Ajza hadithiyah. Nah, kita ini kurang akrab dengan ajza hadithiyah. Jangankan ajza hadithiyah, ya, barangkali di rumah kita kutubu sita aja enggak lengkap. Ya. Kutubu sita saja tidak lengkap, apalagi ajza hadithiyah. Ya, ajza hadithiyah yakni kitab hadis yang hanya mengumpulkan riwayat dalam bahasan tertentu. Seperti Imam Bukhari Juz'un fi Raf'il Yadain, ya, seperti Imam Ahmad Juz'un fil Asyribah, ya, seperti apalagi yaitu Juz'un membahas tentang masalah tertentu saja, ya. Maka mengumpulkan jalur-jalur sanad itu disebut sebagai al-i'tibar, ya, al-i'tibar. Sehingga apa? I'tibar inilah untuk metode untuk mengetahui adanya mutaba'ah dan syawahid. Paham ya? Ya. Dan ini adalah perkara yang sulit. Ya, terlebih lagi di zaman dahulu, ya, kitab hadis itu tidak mudah didapat. Ya, haruslah dia menyalin. Ya, kadang dia harus safar terlebih dahulu baru dapat kitab hadisnya. Ya, oleh karena itu dikatakan di zaman dahulu man talabal hadis aflas. Yang belajar hadis mah dia pasti bangkrut. Kenapa? Sudahlah dia harus safar, ya, untuk mendapatkan kitab hadis dia perlu uang yang banyak. Ya, perlu uang yang banyak. Sama zaman sekarang juga, walaupun ada beda. Kalau sekarang kitab-kitab hadis mahal. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab rawi hadis sudah ada dicetak sih, sudah ada. Tapi mahal-mahal. Ya, yang belajar ilmu hadis, yang mau serius ilmu hadis sekarang juga bisa bangkrut. Ya, bisa bangkrut. Kenapa? Karena mahalnya. Walaupun usahanya tentu saja tidak lebih sulit daripada usaha para imam terdahulu. Ya. Wallahu a'lam, barangkali kita cukupkan sekian karena bahasan yang selanjutnya itu agak panjang, ya. Tentang mu'aradhah, adakah mukhalafah atau ada perbedaan tarikh atau tidak. Maka itu bahasan yang cukup panjang. Ya, maka kita cukupkan sekian. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.